Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فمعاشر الإخوة الطلبة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini malam ke-29 dari bulan Jumadil Ula di tahun 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 14 Februari 2018 Masehi. Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa bermajlis ilmu, mengisi waktu luang kita dengan amalan terbesar yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, aqrabul ibadah ilayya talabul ilmi, ibadah yang paling aku niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal saleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, yang mana inilah jalan para nabi dan rasul yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula diisyaratkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya kajian rutin pada malam hari ini sangat tepat sekali, karena kita akan membahas sebuah karya dari Al-Imam Ibn Abdul Barr alaihi rahmatullah yang berjudul Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, kumpulan-kumpulan yang berkaitan tentang penjelasan dari keutamaan ilmu dan keagungan yang dimiliki ilmu tersebut. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan beberapa riwayat yang dituliskan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr di dalam babnya dengan ucapan beliau, babu tafdilil ilmi alal ibadah, bab yang berkaitan dengan keutamaan ilmu ketika dibandingkan dengan ibadah yang lainnya. Banyak sisi kenapa ilmu syar'i lebih utama daripada amalan ibadah. Di antara sisinya adalah yang namanya ilmu syar'i akan membawa an-nur, akan membawa cahaya bagi diri seorang talibul ilmi dan orang yang berada di sekitarnya. Adapun ibadah, salat wajib, salat sunnah, puasa, zakat dan amalan-amalan lainnya, maka amalan ibadah tersebut membawa an-nur, membawa cahaya untuk diri pelaku amalan ketaatan tersebut. Seorang yang melakukan salat sunnah setelah maghrib, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Seorang yang melakukan salat tahiyatul masjid, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Tapi orang yang berada di kanan dan kirinya tidak akan mendapatkan faedah apa-apa. Berbeda dengan ilmu syar'i. Di satu sisi dia akan mendapatkan cahaya ilmu, yang artinya kebaikan Allah Subhanahu wa taala akan sampai kepada dirinya, sebagaimana hadis yang telah antum ketahui bersama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, di sisi lain dia akan memberikan cahaya tersebut kepada orang lain. Dan banyak sekali sisi-sisi di mana amalan seorang peringkatnya adalah di bawah dari ilmu-ilmu syar'i yang dimiliki oleh orang lain. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersemangat untuk membagikan warisan-warisan beliau alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya. Di satu sisi beliau adalah orang yang sangat bersemangat untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, salat tahajud, puasa sunnah dan yang semisalnya. Akan tetapi tidak luput pada sisi yang lain, beliau alaihi salatu wasallam sangat bersemangat untuk mengadakan majalisul zikir, majalisul ilm. Bahkan sampai-sampai diriwayatkan oleh beberapa ashabun Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya a'udzamu waqtihi sallallahu alaihi wasallam, mayoritas kebanyakan waktu yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk bermajlis ilmu. Karena tatkala waktu luang tidak kita manfaatkan untuk perkara-perkara amalan soleh, perkara-perkara amalan ketaatan, maka yang dikhawatirkan adalah apa yang telah warid dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsir minan nas. Ada dua kenikmatan yang sangat sering manusia itu lalai dalam mensyukuri dua kenikmatan tadi, as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan waktu luang. Syahidnya adalah pada nikmat yang kedua, waktu luang. Yang mana waktu luang itu seyogyanya diisi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghabiskan waktu-waktu beliau dalam al-ilm. Kita lihat kisah a'immatus salaf, al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad. Malam mereka habis dengan ilmu-ilmu syar'i, menelaah kutub para ulama, membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan dalam satu riwayat oleh al-Imam Syafi'i, tatkala beliau duduk merenung dalam satu malam, maka sekitar 70 bab al-fiqh, 70 permasalahan fikih terbuka di bayangan-bayangan beliau alaihi rahmatullah, menunjukkan kemutkinan yang ada di sisi al-Imam Syafi'i dalam perkara fikih. Sisi lain menunjukkan bahwasanya beliau tidak hanya duduk sambil menghabiskan waktunya tanpa ada sesuatu yang berfaedah, tanpa ada sesuatu yang bermanfaat. Ada di sana ilmu-ilmu yang akan dibahas oleh beliau alaihi rahmatullah. Dan beginilah keadaan para imatus salaf. Tidak akan menghabiskan waktu-waktu mereka kecuali dengan perkara-perkara al-ilm. Hadis terakhir atau riwayat terakhir yang telah kita sebutkan adalah apa yang disebutkan oleh al-imam Ibn Abdul Bar alaihi rahmatullah dari kisah kapan al-imam Abdullah Ibn Wahab mulai bertalabul ilm, mulai belajar. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah bisanadihi dari Abdullah ibn Wahab. Abdullah ibn Wahab sahibu Malikin, sahabat dari al-imam Malik alaihi rahmatullah. Abdullah ibn Wahab merupakan imam min a'immati ahli sunnah, ma'ruf, dikenal sebagai seorang yang memiliki ilmu yang ghazir, ilmu yang sangat banyak sekali. Beliau mengatakan, wa kana awwalu amri fil ibadah qabla talabil ilmi. Dahulu aku sangat bersemangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mengenal jalan talabul ilmi. Sebelum mengenal jalan menuntut ilmu, rajin beribadah. Ini al-Imam Abdullah ibn Wahab. فَوَلَعَ بِشَيْطَانِ فِي ذِكْرِ عِيْسَ بْنِ مَرْيَمْ. Maka satu ketika, pada saat aku beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan ketaatan, apakah sholat dan yang semisalnya, syaitan menghampiri aku. Maksudnya apa? Syubhat masuk ke pemikiran beliau. فِي ذِكْرِ عِيْسَ بْنِ مَرْيَمْ كَيْفَ خَلَقُهُ اللَّهِ. Syaitan masuk ke pikiran beliau dan memberikan kerancuan-kerancuan pemikiran. Di antaranya adalah yang dibisikkan oleh syaitan kepada al-imam Abdullah ibn Wahab, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan Nabiullah Isa padahal tidak punya ayah. Oleh karenanya dinisbahkan kepada sang ibu, Isa ibnu Maryam. Maryam melahirkan dalam kondisi tidak pernah sama sekali disentuh oleh seorang lelaki. Syubhat ini masuk ke dalam pemikiran Al-Imam Abdullah ibn Wahab ketika beliau beribadah. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa melahirkan Nabiullah Isa? Fashakautu dzalika ila syaikhin. Maka ketika aku mendapatkan syubhat yang demikian, aku pergi, kata beliau, ke salah seorang syekh. Faqala li. Maka syekh tersebut ketika aku telah menyampaikan apa yang ada di fikiranku dari syubhat tersebut, syekh tadi mengatakan, Ibnu Wahab, apakah engkau yang bernama Abdullah Ibnu Wahab? Qultu na'am. Aku mengatakan, iya, aku adalah Abdullah Ibnu Wahab yang terkenal dengan amalan-amalan soleh yang beliau miliki. Maka dikatakan oleh syekh tadi, utrubul ilma, tuntutlah ilmu. Jadi ketika ditanyakan tentang syubhat tersebut, tidak lantas diberikan jawaban langsung oleh syekhnya, oleh gurunya, akan tetapi diperintahkan dengan perintah yang di luar dugaan Al-Imam Abdullah Ibnu Wahab, utrubul ilma, utrubul ilma, tuntutlah ilmu agar syubhat tersebut bisa keluar dari pikiranmu, bisa terjawab. Fakana sababu talabi lil ilmi. Maka berkata beliau, Al-Imam Abdullah ibn Wahab, dan itulah sebab pertama kali aku mengenal jalan talabul ilmi. Mengenal jalan menuntut ilmu syar'i. Karena adanya syubhat tersebut, guruku tersebut untuk belajar. Karena memang yang namanya ilmu syar'i bisa menangkal sekian banyak syubhat-syubhat yang ada. Fitnah yang terjadi di zaman sekarang bisa ditangkal, dan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala bisa melindungi dirinya dengan ilmu syar'i. Karena memang ilmu syar'i ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Lihatlah kisah bagaimana seorang yang memiliki ilmu syar'i aman dari fitnah yang ada. Kita telah mengetahui bersama bagaimana kisah dari Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal alaihi rahmatullah. Thabit fi sunnah. Imamun fi sunnah. Ketika beliau mendapati fitnah yang bernama Khulqul Quran. Yang ketika itu penguasa yang ada, penguasa yang zalim, memerintahkan kepada Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran itu adalah makhluk. Tah kalam Allah. Bukanlah ucapan Allah Subhanahu wa taala, makhluk. Maka sekian banyak fuqaha yang berada di samping Al-Imam Ahmad karena tidak tahan dengan azab, tidak tahan dengan fitnah yang ada yang datang dari penguasa, maka mereka terpaksa mengucapkan Al-Quranu makhluk. Mereka mukroh. Mereka terpaksa. Wa qalbuhum mutma'innun bil iman. Dan hati-hati mereka sangat mengetahui tentang kemungkaran ucapan tersebut. Hati-hati mereka berada di atas keimanan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Akan tapi mereka tidak sabar. Mereka fuqaha. Akan tapi dari sisi keilmuan masih jauh di bawah Al-Imam Ahmad. Seorang alim fi sunnah. Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah memiliki mauqif yang luar biasa. Tatkala beliau sama sekali tidak mau mentaati apa yang diperintahkan oleh para penguasa. Akan dipenjara. Al-Imam Ahmad siap, silahkan penjara aku. Akan dihalangi untuk bermajlis ilmu di masjid-masjid. Siap, aku akan menghentikan segala macam jenis majelis ilmu, majelis hadis yang aku miliki. Dan sangat mudah bagi Al-Imam Ahmad untuk menyampaikan hal yang demikian. Maka terjadilah apa yang terjadi. Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dipenjarakan oleh para penguasa. Dilarang, diboikot untuk tidak boleh menyampaikan satu hadis pun. Majelis ilmu, majelis hadis yang beliau miliki sama sekali dihapuskan. Masjid semuanya diboikot. Dengan seorang yang bernama Imam Ahmad, tidak boleh masjid dimasuki oleh seorang yang bernama Imam Ahmad. Bahkan tatkala di penjara, Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah menghabiskan kurang lebih 20 tahun di dalam penjara tersebut dalam keadaan para tulabul hadis berlomba-lomba berziarah mengunjungi penjara Al-Imam Ahmad untuk mengambil riwayat dari Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Lihatlah bagaimana keadaan seorang alim. Walaupun keadaannya hina di hadapan para penguasa, sudah tidak memiliki harga diri di mata-mata mereka. Karena adalah seorang yang dipenjara, seorang yang diboikot, sudah. Seorang yang tidak memiliki harga diri. Bukan seorang alim. Akan tetapi di sisi para talabatul ilm, di sisi para talabatul hadis, beliau masih imamun fi sunnah. Dengan kekokohan ilmu yang ada di sisi beliau, tetap sabar mengatakan Al-Quranu kalamullah. Tanpa bergerak sedikit pun mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Fitnah yang luar biasa. Yang tidak semua orang lulus dalam fitnah tersebut. Disebabkan ilmu syar'i, beliau aman dari fitnah khuluqul Quran. Sebaliknya, seorang yang memiliki ilmu, akan tetapi tidak memiliki kekokohan, tidak memiliki as-sabat di dalam al-haq. Menunjukkan bahwasanya ilmu yang ada di sisi dia tidak bisa menjadi ilmu yang nafi', tidak bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bahkan kebalikannya, ilmu yang ada di sisi dia menjadi al-ilmu dar, ilmu yang memudaratkan, ilmu yang memudaratkan dia. Sebuah kisah yang datang dari Abu Ma'syar Al-Balkhi. Abu Ma'syar Al-Balkhi yang kurang lebihnya wafat pada tahun ke-292 Hijriah atau 272, sekitar itu. Anda lupa. Seorang muhaddis, ma'ruf. Min dinni a'immah al-muhaddithin. Abu Ma'syar Al-Balkhi. Dengan keilmuan yang ada di sisi beliau, seharusnya beliau bisa menangkal sekian banyak fitnah. Akan tetapi, ilmu yang ada di sisi Abu Ma'syar Al-Balkhi tidak seperti ilmu yang ada di sisi Al-Imam Ahmad. Artinya ilmu yang bermanfaat. Maka dari sini kita juga bisa mengambil pelajaran. Tidaklah semua ilmu itu akan bisa menjadikan seorang alim, seorang yang berilmu itu selamat dari fitnah. Bisa saja seorang alim tadi, seorang ustadz tadi, seorang syekh tadi menjadi corong dalam fitnah. Sangat mungkin. Apa yang tidak mungkin di zaman kita? Walaupun ilmu dari sisi mustawa ilmiah luar biasa. Hafalannya luar biasa, pemahamannya dalam fikih luar biasa. Pembahasan-pembahasan ilmiahnya luar biasa. Akan tetapi lihatlah keadaan Abu Ma'syar Al-Balkhi, muhaddis, kurang apa? Muhaddis. Kalau sudah di zaman dahulu disebut sebagai muhaddis, itu bukan hanya orang yang hafal 1-2 hadis seperti kita. Hanya hafal 10-20 hadis seperti kita. La. Ratusan hadis mereka hafal, ribuan hadis mereka hafal. Bahkan Al-Imam Ahmad yang beliau dikenal sebagai seorang muhaddis, seorang faqih, banyak sudah kalau gelar Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, ilmu yang bermanfaat yang ada di sisi beliau, mi'atu alfi hadis. Hampir kurang lebih 1 miliar hadis yang dihafal oleh Al-Imam Ahmad. Dalam riwayat lain, mi'atu alfi hadis, 1 juta hadis yang dihafal oleh al-muhaddithun di zaman ketika itu. Maka gelar seorang muhaddis bukan gelar yang ringan. Ketika Abu Ma'syar Al-Balkhi disebut sebagai muhaddis, berarti beliau adalah seorang yang alim. Akan tapi lihatlah kisah dia. Dengan ilmu yang ada, ilmu yang tidak bermanfaat tersebut, bahkan ilmu yang dar, dia berusaha untuk sedikit menelaah ilmu kalam, sedikit mempelajari ilmu falsafat. Ingin tahu apa sih ilmu falsafat itu? Kalau bahasa orang sekarang, atau mungkin bahasa mereka-mereka yang lebih dikenal dengan profesor, doktor, ilmu-ilmu tinggi lah. Ilmu falsafat ini adalah ilmu yang berkaitan dengan al-kalam, artinya mentafsirkan sebuah ucapan yang sudah jelas, kemudian harus dijelaskan lagi. Ilmu al-kalam secara umum. Maka kepintaran yang ada di sisi al-imam, atau tidak kita katakan al-imam, Abu Ma'asyar al-Balkhi, ingin mengantarkan dia untuk menjadi seorang yang sedikit membahas ilmu al-kalam, ilmu falsafat. Falsafat. Lebih dikenal dengan bahasa falsafat kalau di zaman kita sekarang ini. Satu kitab, dua kitab, tiga kitab dia selesaikan. Ternyata ketagihan. Luar biasa ilmu kalam ini. Sekian banyak ilmu yang dahulunya dia tidak dapati. Karena memang kalau berkaitan dengan ilmu hadis, sangat jauh dengan ilmu kalam. Kalau ilmu kalam kaitannya dengan perkara-perkara waqi'iyah, perkara-perkara yang nyata, jadi. Yang langsung dilihat dengan kasat mata. Sehingga tatkala seorang melihat ilmu kalam, ilmu falsafat, masuk ke logikanya. Masuk ke bagian logikanya. Dia orang yang pintar. Dia mengandalkan pikirannya, mengandalkan logikanya. Maka akhirnya, dia ketagihan untuk mempelajari ilmu kalam. Selama bertahun-tahun, dia mempelajari sekian banyak karya telah dibuat dalam ilmu falsafat, akhirnya dia berubah total. 180 derajat menjadi imamun fi ilmi al-falsafah. Imamun fi ilmi al-kalam. Bahkan kalau sekarang antum cari biografi singkat dari Abu Ma'asyar al-Balkhi, mereka akan berbangga bahwasanya dia adalah seorang imam Arabiyah. Imam dari kalangan bangsa Arab yang paling pertama memahami ilmu kalam. Dan mereka filsafatis, orang-orang filsafat, orang-orang liberal dan yang bersama mereka berbangga dengan hal ini. Karena tidak semua bangsa Arab bisa meneladani, bisa mendalami ilmu-ilmu kalam. Maka Abu Ma'asyar al-Balkhi termasuk orang yang maghrur, tertipu dengan kepintaran yang dimilikinya. Akhirnya dengan satu dua kali percobaan dalam ingin memahami ilmu kalam, akhirnya larut dalam perkara tersebut sehingga menjadi imam dalam ilmu falsafah tadi. Ilmu yang ada, gelar sebagai seorang muhaddis sudah tidak tertempel lagi pada dirinya karena sudah berubah menjadi imamun fi ilmi al-kalam. A'udzu billahi minadh-dhalal. Maka begitulah ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Di satu sisi ilmu syar'i bisa menjadi benteng untuk fitnah yang ada dan yang terjadi di tengah-tengah kita. Akan tetapi di sisi lain bisa jadi ilmu tersebut bisa menjadi bumerang untuk kita, bahkan menjadikan diri kita adalah orang-orang yang pertama kali menghadapi dan tercebur ke dalam fitnah tersebut. Maka hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak memohon kepada Allah Jalla wa ala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Karena sekedar ilmu saja belum cukup. Kita butuh ilmu yang bermanfaat. Kalau kita memiliki ilmu akan tapi tidak bermanfaat, apa faedahnya? Apa manfaatnya? Percuma kita memiliki ilmu akan tetapi tidak bisa menjadi hujjah untuk kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, riwayat yang berikutnya yang dibawakan oleh al-Imam Ibnu Abdul Bar alaihi rahmatullah, bainal 'alim wal 'abidi, di antara seorang alim dengan seorang ahli ibadah, seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah memiliki jarak. Berapa jauh jaraknya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, mi'atu darajah. Jarak antara seorang alim dengan seorang yang ahli ibadah adalah 100 derajat. Baina kulli darajataini hadarul jawadil mudmir 70 sanah. Antara dua derajat, satu derajat pertama dengan derajat kedua, yang dimiliki oleh seorang alim dan seorang abid, seorang yang berilmu dan seorang ahli ibadah, jaraknya ini satu derajat ke derajat kedua, itu seperti perjalanan selama 70 tahun. Seperti perjalanan selama 70 tahun. Disebutkan di dalam riwayat lain, ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ardh. Derajat pertama dengan derajat kedua itu jaraknya seperti langit dan bumi. Seorang ahli ibadah dengan seorang alim dengan seorang ahli ibadah, jaraknya itu seperti langit dan bumi. Artinya sangat jauh sekali derajat kemuliaan yang dimiliki oleh al-alim dan al-abid. Al-alim tentu lebih tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Dan iman min dinil ibadah. Iman itu bahagian dari ibadah. Memang mereka diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Artinya apa? Ahlul ibadah diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahih. Akan tetapi Allah tidak berhenti sampai di situ. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Menunjukkan perbandingan antara alim dengan abid. Alim dengan mukmin. Seorang mukmin artinya seorang yang beribadah. Seorang alim dia mengetahui kadar keimanan, kadar keilmuan yang dimiliki oleh dia. Maka darajat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya batasan. Derajat-derajat yang lebih tinggi yang akan dimiliki oleh seorang alim dibandingkan seorang abid. Kemudian berkata al-musannif alaihi rahmatullah bisanadihi an Ali ibn Husain, alimun yuntafa'u bi'ilmihi afdalu min 70 alfi abidin. Seorang alim yang bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Seorang alim yang bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Artinya ilmu tersebut bisa bermanfaat untuk dia. Afdal, maka keadaan mereka lebih utama, lebih mulia. Min 70 alfi abidin, dibandingkan 70 ribu ahli ibadah. Seorang alim yang bisa mengambil manfaat dari ilmunya lebih afdal, lebih utama dibandingkan 70 ribu ahli ibadah. Maka di sini menunjukkan kepada kita ilmu tidak cukup. Yang harus kita targetkan adalah an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena kalau ilmu tidak bermanfaat, bukan bisa menjadikan dia sebagai seorang yang rafi' darajahnya, tinggi derajatnya. Bahkan bisa menjadikan dia seorang yang hina. Karena ilmu yang tidak bermanfaat tersebut. Sebagaimana seorang yang bernama Yahya Al-Hajuri. Dari sisi mustawa ilmiah, luar biasa. Hafalan-hafalan dia, luar biasa. Bahkan dinukilkan oleh salah seorang muridnya, bahwa hafalan yang dimiliki oleh Yahya Al-Hajuri adalah Kutubus Sunnah. Atau lebih tepatnya Kutubus Sittah. 6 kitab sunan. Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah, dan apa lagi? An-Nasa'i. Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Hafal. Bukhari saja memiliki sekian puluh ribu hadis. Sahih Muslim begitu pula. Ditambah lagi 4 kutubus sunnah yang lainnya. Maka hafalan yang dimiliki oleh Yahya Al-Hajuri luar biasa. Akan tetapi apakah hafalan tersebut bermanfaat bagi dia? La. Tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang berani mencela sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang penduduk surga. Ahlul jannah. Khairun nasi qarni. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. La tasubbu ashabi. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan hadis-hadis lainnya, ayat-ayat lainnya yang berkaitan dengan afdhaliyah sahabah. Tidak bermanfaat dan tidak ditoleh sedikit pun oleh seorang yang bernama Yahya Al-Hajuri. Dia cela salah seorang sahabat Nabi, bahkan dia berani mengatakan bahwasanya sahabat tersebut adalah seorang pendusta. A'udzubillah minad dalal. Artinya apa? Ilmu yang ada pada dia bukanlah ilmu yang bermanfaat. Sekian banyak tanda. Kenapa kita angkat fitnah Al-Hajuri sekarang? Karena sudah mulai ramai. Hari-hari ini, akhir-akhir ini, mereka bangkit semua sekarang. Bersama orang-orang sakit hati. Berkumpul, bersatu. Termasuk orang-orang Hajuri. Padahal dulu sudah sakot. Sudah jatuh Al-Hajuri. Bahkan sekarang dia tidak diaman lagi sekarang. Dia kabur dari Damaj. Dia sekarang berada di posisinya, berada di kota Mekah. Sementara Ahlul Yaman sedang berperang melawan Houthiyah. Tapi dia kabur. Memang begitu Al-Hajuri, pengecut orangnya. Tapi yang seperti ini masih diangkat-angkat, masih disanjung-sanjung, apalagi hari-hari ini. Terlebih fitnah-fitnah sekarang ini yang hari-hari ini sudah mulai mengangkat dosa-dosa para asatidah kita dalam tanda kutip. Yang berkaitan dengan laskar jihad dan yang semisalnya diangkat semuanya. Seperti seorang yang bangkit dari kubur, semuanya bersatu. Fitnah Hajuri, fitnah MLM, dan yang semisalnya semua jadi satu sekarang. Satu barisan melawan asatidah kita yang katanya memiliki sekian banyak dosa. Sekian banyak kedzaliman. Padahal, sekian banyak dosa dan kedzaliman tersebut dalam tanda kutip, telah diumumkan taubatnya secara resmi oleh mereka. Jazahumullahu khairan. Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak dianggap. Karena yang berkaitan dengan hal tersebut adalah syakhsiyah, permasalahan pribadi. Kalau mereka menganggap bahwasanya dosa dan kedzaliman yang ada pada masa tersebut belum bisa dimaafkan, berarti hakikatnya mereka adalah orang-orang yang menutup pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim, Yahya Al-Hajuri diangkat hari-hari ini. Padahal keadaannya seperti ini, mencela sahabat. Dan di antara apa yang dia miliki adalah berbangga dengan ilmu yang ada padanya. Di sekian banyak rekaman dan telah ana dengar sendiri dengan telinga ana, dia mengucapkan a'tabiru anna nafsi 'aliman. Dengan suaranya yang khas, melengking tinggi. Aku menganggap bahwasanya diriku ini adalah seorang yang berilmu. A'udzu billahi minadh dhalal. Nas'alullah as-salamata wal 'afiyah. Orang yang seperti ini sudah tidak bisa diambil ilmunya. Oleh karenanya sebenarnya fitnah ini sudah berlalu jauh sekali. Sudah lama. Akan tetapi mulai hari-hari ini dibangkitkan lagi. Oleh karenanya ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Banyak-banyak berdoa untuk bisa aman dari fitnah. Bisa dijauhkan dari sekian banyak fitnah. Sibukkan diri-diri antum dengan talabul ilmi. Dengan belajar, belajar, dan belajar. Dengan ibadah, ibadah, dan ibadah. Kalau kita masih belum memiliki jadwal tetap, keseharian membaca Al-Quranul Karim, dari sekarang buat. Setiap ba'dal fajr kita harus membaca satu halaman, misalkan. Terlalu berat, setengah halaman. Terlalu berat, dua baris. Rutin tapi. Setiap ba'dal fajr, setiap ba'dal asr, setiap... Alahasab al-hal. Tergantung keadaan kita masing-masing. Sibukkan dengan perkara-perkara ibadah. Jangan kita sibukkan dengan perkara-perkara fitnah. Karena kalau kita sibuk dengan fitnah ini, maka kita akan larut ke dalam fitnah yang ada. Biarkan. Mereka yang sibuk dengan fitnah, biarkan mereka sibuk dengan fitnah. dan kita sibuk dengan amalan-amalan yang telah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita pegang erat-erat apa yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, inna sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu, orang yang akan selamat dari fitnah itu adalah orang yang menjauhi fitnah yang terjadi. Mereka yang akan selamat. Mereka yang akan terus berada di tariq al-haq. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, riwayatul hadithi wa basthuhu fin nasi afdalu min ibadati alfi abidin. Riwayat al-hadith, yakni hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa basthuhu fin nas, dan menyampaikan hadith-hadith Nabi alaihi salatu wasallam di tengah-tengah manusia, afdal, sesuatu yang lebih utama, an ibadati alfi abidin, jika dibandingkan dengan ibadahnya 1,000 orang ahli ibadah. 1,000 orang ahli ibadah ketika dibandingkan dengan orang yang sibuk menyebarkan hadith-hadith Nabi, sibuk menyampaikan hadith-hadith Nabi, maka keadaan mereka lebih utama, afdal. Kemudian beliau mengatakan riwayat yang terakhir yang ada dalam bab ini, berkata musannif alaihi rahmatullah, bisanadihi an Sufyan ibnu Uyainah qala Umar ibnu Abdul Aziz, menukilkan sebuah ucapan dari Umar ibnu Abdul Aziz. Umar ibnu Abdul Aziz adalah seorang imam yang adil, khalifah yang memiliki wara', zuhud yang luar biasa. Bahkan akan tetapi ini berlebih-lebihan. Bahkan ada sebahagian para ulama yang menyebutkan bahwasanya beliau adalah Khalifah Al-Khamis. Karena Khalifah Ar-Rashidin ada 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sebahagian fuqaha, sebahagian ulama memasukkan beliau adalah ulama al-khulafa al-khalifah, khalifah kelima, al-khalifah al-khamisah. Khalifah yang kelima setelah Uthman, setelah Ali ibn Abi Talib. Akan tetapi seperti yang ana isyaratkan tadi, ini adalah sesuatu yang berlebih-lebihan. Di sana banyak sahabat-sahabat Nabi yang jauh lebih utama daripada Umar ibn Abdul Aziz. Akan tetapi keadilan, kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat ketika dipimpin oleh Umar ibn Abdul Aziz merupakan sesuatu yang disaksikan oleh sejarah Islam. Beliau berkata, man amila fi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Barang siapa yang beramal dengan sesuatu yang tidak dia ilmui. Barang siapa yang beramal dengan sesuatu yang tidak dia ilmui, kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Maka apa yang dia rusak dari syariat Islam, dari agama Islam yang sempurna ini, lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Menunjukkan kepada kita, mereka yang beramal tanpa didasari ilmu, tanpa didasari dalil, tanpa didasari hadis, ayat, atau mungkin didasari sebuah hadis, didasari sebuah ayat, berbeda dengan apa yang dimaukan oleh para sahabat. Didasari sebuah hadis, akan tapi hadisnya dhaif. Maka keadaan orang-orang yang semacam ini, kata Umar ibn Abdul Aziz alaihi rahmatullah, kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki keadaannya. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Apa yang disebutkan oleh al-imam Umar ibn Abdul Aziz alaihi rahmatullah yang berkaitan dengan seorang yang berilmu, seorang yang beramal tanpa didasari dengan dalil, tanpa didasari dengan hujjah, maka apa yang dirusak lebih banyak daripada apa yang diperbaiki. Apa yang dirusak maksudnya apa? Apa yang dia rusak dari amalan-amalan solehnya, maka dia akan menganggap amalan tersebut amalan yang soleh. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka orang-orang yang tersesat di jalan dunianya mengamalkan satu amalan dengan menyangka bahwasanya amalan tersebut adalah amalan yang bisa memberikan maslahah, yang bisa memberikan manfaat untuk mereka. Maka ini sekedar persangkaan. Karena yang bisa bermanfaat adalah amalan yang soleh, yang diterima, makbulah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang mulia suratul mulk tentang keadaan manusia. Siapa yang lebih baik di antara kalian? Ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Bukan yang paling banyak amalannya yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, ahsan, yang amalan-amalannya paling baik. Apa ahsanu amala? Akhlasuhu wa aswabuh. Yang paling ikhlas dan paling benar. Artinya paling benar apa? Harus dibangun di atas dalil. Harus dibangun di atas hujjah. Di atas Al-Quran ataukah di atas sunnah. Atau di atas pemahaman para sahabat. Dibangun di atas Quran. Amalan soleh. Salat berjamaah dan yang semisalnya. Ma'ruf. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan sunnah. Memelihara janggut. Mengangkat kain di atas mata kaki. Makan dengan tangan kanan dan yang semisalnya. Ini amalan-amalan soleh. Atau berdasarkan pemahaman para sahabat. Yang itu termasuk dari amalan soleh. Yang tidak bisa terlepas. Contohnya apa? Contohnya adalah azan kedua dalam sholat Jumat. Azan kedua pada saat sholat Jumat. Yang merupakan sunnah dari sahabat Utsman ibn Affan. Radiyallahu ta'ala anhu. Masuk ke dalam keumuman hadis Nabi SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat, apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Allah, inilah hujjah kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Bukan dengan perkara-perkara yang lainnya. Ini yang bisa memberikan maslahah dan manfaat untuk kita yang melakukan amalan tersebut. Akan tetapi tatkala satu amalan, satu ibadah yang kita targetkan adalah kuantitas, banyak, banyak, banyak, dan banyak, solawat sekian ratus ribu kali, sholat sekian ratus rokaat, tahlil sekian ratus ribu kali, dan yang semisalnya, yang ditargetkan adalah kuantitas, banyaknya amalan tersebut, tanpa dibangun di atas dalil, tanpa dibangun di atas sebuah hujjah, maka itu tandanya sesuatu yang merusak lebih besar daripada dia memperbaiki dirinya sendiri. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Saya tutup majlis ini dengan sebuah pertanyaan. Afwan, ana mau tanya apakah boleh mengambil ilmu dari syekh kita seperti Syekh Al-Albani dan Syekh Salih Al-Fauzan yang berada di dalam Roja TV? La ilaha illallah. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Yang menjadi ibrah dalam permasalahan ini adalah ulama'nya. Bukan medianya. Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah adalah seorang imam fi asrihi. Beliau seorang yang sabit, terkenal, kokoh di atas sunnah alaihi rahmatullah. Begitu pula Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan termasuk imamun fi sunnah. Mereka adalah ulama kita. Ulama ahli sunnati wal jamaah. Mereka masuk ke dalam keumuman apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Innal ulama'a warathatul anbiya. Para ulama itu hakikatnya adalah pewaris para nabi. Maka dari mereka lah ilmu-ilmu kita ambil. Sementara yang berkaitan dengan media yang ada. Yang telah disebutkan di pertanyaan. Kita gak memiliki hajat. Kita enggak memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan media tersebut. Karena kita bisa langsung mengambil, langsung sampai kepada rekaman-rekaman yang dimiliki oleh Syekh Al-Imam Nasiruddin Al-Albani. Begitu pula Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Tanpa melalui media yang disebutkan di dalam pertanyaan. Maka kalau pertanyaan apakah boleh kita mengambil dari ulama kita yang mereka ambil sebagai ulama'nya juga, ibrahnya adalah kita mengambil ilmu ulama' tersebut, bukan medianya. Karena apa? Karena kalau media tersebut kita jadikan sebagai acuan, kita jadikan sebagai ibrah, tolak ukur, oh berarti yang ada di media tersebut itu yang kita ambil, kita enggak akan selamat. Karena yang ada di media tersebut campur aduk. Ada dulu mungkin sebelum dihapus sekarang-sekarang mungkin dihapus atau entah dimasukkan lagi, wallahu alam, saya tidak mengikuti yang terbaru dari Roja TV, Radio TV dan yang semisalnya. Roja TV, Radio Roja dan yang semisalnya saya tidak mengikuti. Dulu ada Muhammad Al-Arifi. Muhammad Al-Arifi seorang khawarij yang ada di Mamlakah Arabiyah As-Saudiyah, bahkan berkali-kali sempat dipenjara oleh pemerintah Arab Saudi karena mencela penguasa, mencela Malik. Malik Abdullah, Malik Salman, kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh mereka-mereka. Dan orang-orang yang lain, Al-Halabi dan yang Ar-Ramadhani dan yang semisalnya. Maka yang berkaitan dengan hal tersebut, kita tidak bisa menjadi ibrah, yang kita jadikan acuan adalah medianya, tapi ilmu para ulama'nya. Al-Imam Al-Albani, Syekh Salih Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Rabi' Hafidhahullah, Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan masyayikh yang lainnya. Mereka warathatul anbiya. Mereka adalah warathatul anbiya yang kita bisa mengambil ilmu langsung dari mereka. Walhamdulillah, durus mereka musajjalah. Pelajaran-pelajaran mereka terekam, tersebar, bisa kita ambil secara langsung tanpa harus melalui media yang tersebut di atas atau tersebut di soal. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terakhir, afwan, saya ingin mengklarifikasi bahwasanya nahnu salafiyun, kita salafiyun, memiliki jalan yang jelas, memiliki manhaj akidah yang jelas. Di antara akidah dan keyakinan yang dimiliki oleh kita, haramnya surah Zatul Ruh, haramnya gambar bernyawa dalam bentuk apapun, video, foto dan semisalnya. Itu akidah yang kita miliki dan kita yakin dan kita beragama dengan perkara tersebut yang menjadikan landasan itu adalah agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin Allah Jalla wa ala akan memberikan ganjaran pahala atas keyakinan tersebut. Maka kalau ada beberapa pihak yang mengatasnamakan salafi Samarinda, akan tetapi ada makhluk bernyawa di dalam akun atau apa yang dia miliki dari foto profil dan yang semisalnya, maka ketahuilah kami berlepas diri dari akun-akun tersebut. Walaupun dia mengatakan dakwah salafi Samarinda, selama ada makhluk bernyawa, maka nahnu bura'u minhu. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.